Kamu tak pernah tahu dalamnya cinta aku padamu. Terlukanya hatiku, tidakkah kau sadari itu? Mengapa kau selingkuh dalam diam? Bukan ku tak tahu. Kutunggu kejujuranmu. Mengapa kau selalu tutupi itu? Apa kurangnya diriku ini yang selama ini menyayangimu? Tak ada arti nilai cintaku yang pernah aku berkorban untuk. Kau yang bahagia, bahagia. Ku kecewa. Mengapa kau selalu